rahimahullah ta'ala, wa aktharu ma yulabbisu bihi iblis alal ubbad, dan perkara yang paling banyak yang dengannya kemudian iblis menyampaikan atau memberikan talbisnya atau tipu dayanya kepada ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud adalah khafiyur riya, riya yang tersembunyi. Fa amma adh-dhahiru minar riya, sedangkan riya akan tetapi zahir, terlihat. Fala yadkhulu fit talbis, maka ini bukan bagian dari talbis. Contoh izharun nuhul, contoh seperti seseorang memperlihatkan an-nuhul, kekurusan badan karena mungkin seringnya berpuasa. Wasifaril wajah, atau wajah yang menguning atau berwarna kuning. Kenapa? Sama juga karena jarang makan, puasa. Wasya'this sya'ri, atau ini rambut yang ya, bahasanya itu apa ya, semerawut lah, tidak terurus. Karena bagi orang ini yang namanya zuhud itu adalah tampilan. Padahal kita sudah bahas berkali-kali bahwasanya zuhud itu adalah amal hati. Zuhud itu adalah amal hati. Terkadang kemudian orang salah paham, tampilannya harus lusuh, tampilannya harus mengenaskan, tampilannya harus ya seperti itulah. Nih, fahamnya orang ini seperti itu. Jadi menampilkan kekurusan tentunya karena banyaknya puasa, atau wajah yang kuning juga karena jarang makan, yakni karena puasa juga, dan kemudian kondisi dia yang tidak terurus misalnya. Liustadzalla bihi 'ala zuhdi, agar dengannya ditunjukkan akan kezuhudan dia. Wah, masya Allah, fulan itu luar biasa. Dia ahli puasa. Kenapa? Tuh lihat badannya kurus sekali. Atau fulan itu luar biasa. Coba lihat wajahnya. Menguning. Kenapa? Sering puasa. Dia jarang makan tuh orang. Atau kemudian lihat kondisinya. Dia sampai tidak memperhatikan penampilannya. Karena dia betul-betul ingin lepas dari dunia ini. Sudah kita bahas. Kan gak seperti itu seharusnya. Sampai kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada orang yang sampai meninggalkan yang halal untuk menampilkan kezuhudan. Ini kan salah. Kalau seseorang meninggalkan yang halal, tapi kemudian karena sebab, kalau misalnya dia makan atau dia minum berbahaya untuk kesehatannya, seperti orang-orang yang sudah yakni memiliki penyakit tertentu, itu lain cerita. Ini dia sehat walafiat, masih muda, makanan ini dan itu halal, bismillah. Kan patokannya jelas dalam syariat. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nikmati, tapi jangan berlebihan. Bukan kemudian yang halal, malah diharamkan, enggak boleh. Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmati. وَكَذَلِكَ خَفْضُ الصَّوْتِ لِإِذْهَارِ الْخُشُوعِ, dan juga diantaranya, bukan bagian dari yani riya yang kita bahas, ini adalah riya tapi secara zahir adalah mengecilkan suara untuk memperlihatkan kekhusyuan. Suaranya dikecil-kecilin. Enggak usah, standar biasa aja ngomong. Lain ceritanya kalau orang memang, ada sebagian orang memang suaranya kecil, enggak ada masalah. Ini terkadang kita tahu bagaimana dia, kita tahu, kita berteman dia, dengan dia sejak kecil. Suaranya kita tahu, ya mungkin gak lantang amat, tapi biasalah. Tapi kemudian dia ingin memperlihatkan kezuhudan. Kemudian suaranya dikecil-kecilkan. No, tidak seperti itu. وَكَذَلِكَ الرِّيَاءُ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ, dan juga diantaranya, bukan yang kita bahas dalam bab ini, bukan bagian dari riya yang terselubung, adalah riya yang jelas, atau riya yang zahir. Seperti seorang riya ingin dipandang, ingin dilihat ibadahnya dalam perkara salat dan juga sedekah. Nah, dalam perkara sedekah ini ulun pribadi ingin kasih catatan. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkata Syekhul Utsaimin dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah berkaitan dengan Bolehkah seseorang itu memperlihatkan amalnya kalau misalnya dia sudah pertimbangkan orang lain akan termotivasi? Kata beliau, boleh. Memperlihatkan amal dalam hal ini misalnya sedekah. Tapi dia sudah hitung, dia sudah mempertimbangkan bahwasanya ini kalau saya mulai, teman-teman saya atau ya teman-teman saya itu akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Walaupun ini resikonya besar ya. Kenapa? Karena riya itu sangat tipis sekali. Ketika kita memperlihatkannya, tidak sedikit kemudian pujian itu datang. Akhirnya kemudian di sedekah-sedekah berikutnya, seorang akan mengharapkan pujian itu lagi. Nah, saat itulah kemudian iblis ini jaya, sukses. Kenapa? Karena amal kita sudah hancur. Karena tujuan kita beramal adalah untuk manusia, bukan lillahi ta'ala. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kita sudah memperhitungkan, nih kalau saya perlihatkan teman-teman juga tidak akan termotivasi. Nah, itu kembali kepada hukum asal. Sembunyikan amal Anda. Di ujung pembahasannya disebutkan. Sembunyikan amal Anda, yakni bahkan dari orang terdekat sekalipun. Kan hadisnya kayak gitu ya. Contoh yang Nabi buat di hadis itu seperti itu. Seorang laki-laki atau perempuan yang bersedekah dan dia sembunyikan. Maksudnya tidak ada yang tahu. Kemudian permisalan yang Nabi Muhammad buat adalah sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Karena sangat rahasianya amal dia, sedekah dia. Dan itu bisa kita lakukan. Apalagi di zaman, yakni zaman transfer ini. Enggak ketahuan. Kecuali memang, yakni kayak yayasan tertentu, itu dia mengaktifkan notifikasi orang yang transfer, nama kita pasti muncul. Ya minimal yayasan itulah yang tahu. Atau yang pegang rekening itu yang tahu. Tapi ada juga yang tidak mengaktifkan. Hanya notifikasi, ada dana masuk. Selesai. Kalau ulun notifikasinya, namanya keluar. Jadi ulun tahu siapa orangnya. Sengaja memang ulun aktifkan itu. Karena waktu ditawarin, Pak, ini notifikasi mau pakai nama enggak? Pakai, saya bilang. Saya ingin tahu kepada siapa saya iri. Siapa orang yang saya iri-i karena hartanya. Fulan, fulan, fulan. Keciri. Kenapa? Karena sedekah itu berat, jamaah. Apalagi misalnya, dalam keadaan kita sedang susah. Dalam keadaan kita sedang susah. Ulun sering ceritakan cerita ini. Ketika waktu itu menggalang dana untuk Palestina, yang dulu ulun bawa, hampir 100 juta itu. Itu ada yang transfer. Itu 5.000 perak. Karena antar bank, maka tentunya tidak ada biaya. Dan subhanallah ketika transfer itu pun, dari ATM mana Anda transfer, kalau memang lewat ATM ya, itu akan ketahuan cabang mana. Dan yang paling banyak kala itu, dari ATM-ATM yang ada di kampus-kampus. Berarti kan para mahasiswa. Mereka lagi susah. Mungkin dari orang tua juga kiriman lambat, atau yang ada juga sudah dipilah ini buat sebulan, tapi mereka pengen ikutan. Nah, ini. Tapi saya tahu, kenapa saya aktifkan. Tapi gak tahu kalau rekening yayasan ya. Gak tahu kalau rekening yayasan. Tapi yang jelas, kita tahu dana masuk. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya kita tahu bahwasanya ketika kita memperlihatkan tidak ada yang termotivasi, kembalikan ke hukum asal, sembunyikan. Dan milikilah amal tersembunyi seperti ini, apapun bentuknya. Anda gak bisa bersedekah, sholat malam kan tersembunyi. Gak ada yang tahu. Ya, dan amal-amal yang lain. Anda sering bantu orang. Anda, ya, apapun bentuk amal soleh, sebisa mungkin Anda sembunyikan. Karena hati ini sangat lemah. Ketika kita perlihatkan, ada yang memuji, wah, goncang sudah. Makanya di antara makna zuhud yang kita pahami kemarin, kita sebutkan, di antara keterangan para ulama bahwasanya zuhud itu adalah seorang memandang pujian dan hinaan levelnya sama. Jadi ketika dia dipuji, biasa dia. Ketika dia dihina, dia juga santai. Nah ini orang yang zuhud. Hatinya tenang, tentram. Salah satu di antara makna zuhud itu. Yaitu bagi dia pujian orang, bagi dia celaan orang, biasa aja. Karena yang diharapkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa mithlu hadhihi adh-dhawahiri la takhfa. Dan yang seperti perkara-perkara zahir seperti ini, bukan perkara rahasia, terlihat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Walaupun ya ini juga ini tambahan dari ulun ya. Kita tetap harus yakni berbaik sangka ya. Berbaik sangka. Karena terkadang bisa jadi orang itu kurus, ya memang dia ada orang-orang. Tipe kita ini ada tiga. Ada orang yang makan enggak gemuk-gemuk, ada yang makan sedikit cepat gemuk, ada yang harus ditata betul sama dia supaya pengen gemuk atau pengen kurus. Ulun di antara yang nomor dua, makan sedikit gemuk. Itu ulun. Repot. Tapi ada orang makan banyak, kurus saja dia. Jenis kita memang ada tiga, laki-laki perempuan sama. Saya lupa istilahnya. Nah jangan sampai kemudian kita berburuk sangka. Ada orang-orang yang memang, ya dia kurus saja. Makan sama-sama dia banyak, kita banyak, ya dia kurus saja. Bawaannya seperti itu. Atau misalnya ketika Anda dapati teman Anda rada menguning, jangan Anda suudzon gitu ya. Wah, ini orang nih riak, tapi kelihatan nih, muhanya wayar. Unda kena hepatitis B ya. Nah, orang kena penyakit kuning. Jadi jangan. Jangan ya, harus tetap berbaik sangka. Berbaik sangka. Oke. Maka diparakinya supiannya, nyawa riak aja. Unda hepatitis ya. Memang kuning orang, matanya kuning. Kuning, kuning, kuning. Disini tulisannya 46. Wah. Oke. Wa inna manusyur ila khafir ya. Yang kita maksudkan dalam bahasannya adalah tentunya riya yang khafi, rahasia, terselubung. Waktu qala Nabi SAW dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ingat ya, dari awal mesti ini yang ingin dihancurkan iblis. Dari semua kita insya Allah tanpa mengsucikan siapapun, yang ahli ibadah. Supaya amalnya hancur. Yaitu riya. Karena dosa ini Nabi Muhammad takutkan menimpa para sahabat. Bukan kita, bukan. Dosa ini Nabi Muhammad takutkan menimpa para sahabat yang imannya luar biasa. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala arya. Hal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian. Siapa di situ kalian? Para sahabat maksudnya. Adalah kesyirikan yang kecil. Apa itu? Riya. Beribadah ingin dilihat orang. Beribadah ingin didengar orang. Beribadah ingin dibicarakan orang. Makanya tidak sedikit juga yang keulun gitu ya. Ya cuma ulun yang tahu setelah Allah pastinya. Ustaz tolong sampaikan dari hamba Allah saja. Karena saya tahu orangnya. Sekian juta misalnya, sekian ratus ribu. Untuk yayasan kah apa kah? Tidak perlu dikasih tahu nama saya. Siap pak, siap bu. Karena dia berusaha ingin menyembunyikan amalnya. Cuman keulun karena nitipnya keulun ya minimal ulun tahu. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kita maksudkan pada bahasan ini adalah yakni riya yang terselubung tersembunyi rahasia. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya hanyalah amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Niat Anda lillahi taala, pahala Anda dapatkan. Niat Anda ingin mendapatkan pujian dan dilihat manusia, itu akan Anda dapatkan. Tapi tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "Wa inna ma likulli mri'in ma nawa." Dan sesungguhnya hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sering ulun sampaikan juga contoh seperti kayak kasus kajian kita ini. Ada orang yang hadir kajiannya itu tidak lillahi taala. Untuk semua kita agar meluruskan lagi niatnya. Hadir ke masjid, hadir ke pengajian karena ingin mendapatkan ikhwan di pengajian itu. Karena ingin mendapatkan akhwat di pengajian itu. Anda akan dapatkan. Anda akan dapatkan sesuai niat Anda. Tapi tidak kemudian mungkin keberkahan ilmu di majlis itu. Bahkan ketika Anda sudah mendapatkannya, Anda enggak hadir lagi. Kenapa? Tujuan Anda sudah Anda dapatkan. Dan tentunya kita tidak ada yang rugi. Para ustadz menyampaikan di sini, dia enggak rugi ketika Anda enggak hadir. Yang rugi yang enggak nuntut ilmu. Adakah yang seperti ini? Ada, saya tidak ingin katakan banyak. maka luruskan lagi niat di pengajian, yakni apapun yang pian hadir di masjid ini, di masjid yang lain, Al Faruq, Muba, yakni Umar bin Khattab, semua masjid-masjid kita misalnya, Anda menghadirinya karena Anda ingin mengangkat kebodohan dari diri Anda. Ikhlas lillahi ta'ala, ingin mengangkat kebodohan dari diri ini, ingin berilmu dengannya kita jadi suami yang baik, dengannya kita menjadi orang tua juga yang baik, bertanggung jawab. Wa mata lam yurad bil amali wajhullahi azza wajal lam yuqbal. Dan kapan saja amal itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan wajah Allah, pahala dari Allah, ikhlas lillahi ta'ala, lam yuqbal, tidak diterima amal itu. Jadi harus ikhlas. Syarat pertama amal itu diterima. Ini yang mau dihancurkan iblis. Bayangkan. Syarat pertama amal itu diterima, ini yang mau dihancurkan iblis dari kita. Agar kita beramal hanya untuk dipuji atau dipandang orang atau dibicarakan orang. No. Jangan. Ada di sebagian masjid, mungkin pian juga pernah dapatkan, sebelum Jumatan itu biasanya sedekah-sedekah itu diumumkan. Tidak ada ya? Ada. Ini tentunya ada dua bahasa. Yang pertama, kalau memang karenanya kita bisa memotivasi orang lain, maka hukumnya seperti yang tadi. Sudah dipertimbangkan bahwasanya ini bisa memotivasi yang lain. Tapi resikonya sangat besar karena nama Anda disebut. Fulan bin Fulan telah bersedekah sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian juta. Misalnya, untuk orang tuanya. Gak apa-apa, boleh. Hukum asalnya boleh, karena yani, bersedekah, kemudian dan niatkan pahalanya untuk orang tua, gak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah, yang ada khilaf itu adalah mengirim bacaan, itu yang khilaf. Tapi kalau mau berpuasa untuk orang yang sudah meninggal, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, nanti kurban untuk orang yang sudah meninggal, boleh. Hadisnya terpisah masing-masing. Jadi, yani, memotivasi boleh, tapi resikonya besar. Maka kalau misalnya bisa disembunyikan akan lebih baik. Ingatnya praktek ini tidak bisa kita katakan salah, karena apa? Mungkin ingin memotivasi orang lain. Tapi ingat, hati ini lemah, lemah sekali. Dengannya kemudian kita dipuji, wah bahaya. Akhirnya mungkin pekan depan dia sedekah lebih banyak, tapi karena untuk disebut. Akhirnya hancur amalnya, buru-buru nyampe kepada orang yang kita inginkan, untuk ibu misalnya yang sudah meninggal, untuk bapak misalnya yang sudah meninggal, buru-buru nyampe, diterima aja enggak. Kenapa? Karena niatnya, karena untuk manusia. Kemudian, qala Malik ibnu Dinar, qulu liman lam yakun shadiqan la tad'ab la tat'ab. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah taala, katakanlah kepada orang yang tidak jujur, la tat'ab, jangan yakni lelah. Artinya selalu berusaha. Berusahalah berkata jujur. Karena terkadang ada orang yang terbiasa berdusta. Orang kalau sudah terbiasa berdusta, dia harus tutupi dustanya dengan dusta yang lain. Anda dapatkan itu pada saudara Anda, ingatkan. Dan jangan lelah. Latihan akhi. Berkata saja jujur walaupun terkadang pahit. Berkata saja jujur walaupun kadang mungkin orang enggak terima. Bayangkan ya, dulu, ini sering ulun-ulang juga faedah ini. Di hadis nomor 6 kalau enggak nomor 7 di Sahih Bukhari. Hadis yang sangat panjang. Hadis percakapan antara Abu Sufyan dan Herakl atau Heraklius, atau mungkin bisa diterjemahkan dengan Hercules, pemuka Romawi kala itu. Jadi Abu Sufyan dipanggil dan dia sebagai utusan pemuka Quraisy. Tentunya percakapan terjadi dengan turjuman, dengan penerjemah. Ini bahasa Arab, ini bahasa Romawi. Nah, dalam percakapan itu, maka Herakl bertanya banyak hal tentang Nabi Muhammad SAW. Dan pertanyaannya detail tentang sifat Nabi Muhammad karena disebutkan di kitab Taurat. Orang Yahudi waktu itu, kita tarik ke sini lagi ya. orang Yahudi waktu itu rata-rata kenapa mereka pada pindah ke Madinah? Karena mereka tahu di kitabnya nabi terakhir itu di satu tempat yang sangat subur pepohonannya. Kala itu Madinah, yaitu kurma maksudnya. Tentunya mereka kala itu mengharapkan nabi terakhir ya dari Bani Israel, dari Arab. Nah, di situ mereka enggak suka. Tapi mereka pindah itu kenapa? Karena ada informasi. Nabi yang terakhir itu akan muncul di satu tempat yang subur pepohonan kurmanya. Waktu itu Madinah doang. Makanya kita tahu ada tiga kabilah besar kan Yahudi di Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada tiga bani besar Yahudi original asli. Walaupun tentunya sudah tidak ada lagi. Ulun katakan asli kenapa? Itulah yakni orang Yahudi kalau yang original mereka tidak akan menikah kecuali dengan yang sama-sama matanya biru. Saking mereka ingin menjaga zurriyahnya. Dan Anda bisa pastikan orang matanya biru dia Yahudi karena mereka sangat menjaga. Cuman kalau misalnya perawakannya Asia, kulit pina-pina kadap, kemudian matanya biru itu softland. Jauh soalnya. Sampai mana tadi jamaah? Dia tanya, apakah betul ada seorang yang mengatakan dia nabi di negeri Arab? Betul. Apakah dia dari orang ternama? Oh, dia dari Quraisy, kabilah nomor satu. Apakah kemudian pengikutnya orang-orang miskin atau kaya? Orang-orang miskin. Apakah pengikutnya makin banyak atau makin sedikit? Wah, makin banyak. Kata Abu Sufyan, Abu Sufyan menceritakan ini ketika dia nanti masuk Islam. Abu Sufyan adalah orang yang sama menceritakan bagaimana kala itu mereka melihat malaikat. Ini diantara, tidak bisa dikatakan karomah ya, tapi terkadang karomah itu, rata-rata karomah itu untuk orang-orang yang beriman. Tapi terkadang diperlihatkan untuk yang tidak beriman, untuk tujuan tertentu. Orang ketika perang Badar itu melihat kaum muslimin sangat banyak. Mereka cuma 300 sekian belas orang. Siapa sisanya? Malaikat. Orang yang sama, Abu Sufyan. Dia menceritakan itu. Nah, kata dia, saya kala itu sangat mungkin berdusta. Apa ada orang aku nabi di negara? Betul? Enggak ada. Situ dapat dari mana info? Kan bisa aja ya. Bisa. Dia berbohong bisa. Atau misalnya, ada, betul. Apakah dia di orang ternama? Aduh, marganya juga enggak jelas. Apa? Kongguan kali? Mungkin ya. Marga orang Cina ya. David marganya apa? Tan. David marganya Tan. Saya pengen telusuri marga saya ini apa sebenarnya. Mungkin marga, bukan marga sari. Totonya marga satwa ya. Kan dia bisa bohong, dia bisa sangat bisa bohong. Apakah dia pengikutnya orang miskin atau orang kaya? Orang kaya yang ikut sama dia. Nambah enggak? Enggak, segitu-gitu aja. Kata Bu Sufyan, maksudnya saya bisa berbohong kala itu. Tapi saya takut nanti suatu hari orang tahu saya pernah bohong. Ini orang kafir ya. Betul. Yang namanya keburukan, kebobrokan yang ada di Arab kala itu sebelum Nabi Muhammad datang luar biasa. Tapi bukan berarti kemudian norma hilang seakan enggak. Ada norma. Mereka itu disebutkan bahkan. Ini sebelum datangnya Nabi Muhammad ya. Kalau memuliakan tamu itu luar biasa. Kita sudah bahas kalau enggak salah di sini. Di kitab Kaifa Amal. Saking memuliakan tamunya mereka itu. Mereka itu kalau ada musafir datang. Kemudian enggak mampir. Disusul. Mampir dulu. Musafir nih lewat. Mampir. Kenapa? Ini warung ulun. Nah, itu lain lagi lah. Itu nang bisi warung. Enggak, ini betul-betul dijemput, dijamu. Dijamu, gratis. Lain menawari kemudian dengan boneka yang kayak ini bukan. Ih, lucu itu boneka ya. Kasihan banget seharian dia begini. Norma ada, tapi kebobrokan begitu banyak. Mereka bunuh anak perempuan karena takut rezeki. Perzinahan merajalela dan lain sebagainya. Tapi ada norma. Di antaranya, bohong itu aib luar biasa. Bohong itu aib luar biasa. Di akhir zaman, berdasarkan sahabat Muhammad, nah ini di antara ciri-ciri akhir zaman. Kita sedang menghadapinya. Karena kita umat Nabi Muhammad, kita umat terakhir. Habis ini selesai. Enggak ada umat yang lain. Kita terakhir. Orang yang berkata jujur itu dianggap sebaliknya. Orang yang bohong juga dianggap sebaliknya. Kapan di zaman kita? Makanya di antara nasihat kita kepada orang yang tidak jujur, berkata jujurlah. Jangan putus asa. Capek memang. Apalagi seorang memiliki sejarah bohong yang panjang. Waduh, memperbaikinya susah. Tapi warga plus 62 ini pemaaf. Ya, pian sadar atau tidak, semua kita ini rata-rata di antara yakni kehebatan, belum katakan orang Indonesia, Melayu secara umum, pemaaf. Teman ulun dari Maroko bercerita, ibunya bercerita bagaimana ibunya melihat orang Indonesia ketika hajian, tangannya keinjek orang masih bisa senyum. Bayangkan, pemaaf sama penakut, tipis lah. Nang menjajak ganal ya pak. Nang menjajak ganal orangnya, ya pak, kada maaf kan? Orang Mesir ya lo, orang Eropa ya lo. Tapi kita pemaaf. Kita bahkan sering melupakan banyak kesalahan orang. Maka kalau kemudian seorang diberikan kesempatan yang kedua untuk kemudian bisa berkata jujur, pertahankan. Karena memperbaiki itu susah. Orang kalau sudah Anda dustai sekali, Anda diciriin sudah selesai. Tapi kalau suatu saat Anda diberikan maaf, diterima lagi Anda di komunitas, diterima lagi Anda oleh teman-teman, nah itu manfaatkan. Jangan terulang lagi. Jangan, yakni lelah. Jangan putus, jangan capek. Katakanlah yang jujur, benar, walaupun kadang-kadang pahit. Wa'lam annal mu'mina la yuridu bi'amalihi illallah subhanahu wa ta'ala wa innama yadkhulu alaihi khafiyur riya fayulabbisul amru fanajatuhu minhu sa'bah. Dan ketahuilah bahwa seorang mukmin, yani tidaklah dia menghendaki dengan amalnya ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali akan masuk kepadanya iblis dengan riak yang terselubung. Dengan riak yang terselubung. Ada satu pengajian khusus kayaknya Ustaz Firanda tentang ini, cukup panjang. Tapi beliau sebutkan begitu banyak contoh. Dan di antara contoh-contoh itu adalah yakni profesi beliau atau seperti kita ini sebagai seorang dai, riak terselubung. Pengajian selesai, nanya takmir. Gimana tadi ceramah saya, bagus enggak? Ah, itu riak terselubung. Gimana tadi, banyak enggak yang hadir? Wah, tot. Kalau pengajian di sini itu biasanya cuma 2 saf. Waktu antum tadi, Masya Allah taat. Sampai ke pasar. Sampai pasar pal 7. Lebay ya. Tapi gak apa-apa. Itu gak pernah tak seperti itu. Ini riak keluar kebanggaan. Keluar, ya ini berbunga-bunga pasti. Jadi beliau mencontohkan dengan, kalau kita boleh katakan profesi, yang sedang beliau hadapi. Ini terselubung. Minta pujian. Dan kemudian profesi-profesi yang lain, yang kita harus jaga hati. Kajian-kajian aja udah. Mau banyak, mau sedikit. Allah berikan keutamaan kepada sebagian orang, tidak kepada sebagian yang lain. Ya, disebutkan di saat yang sama. Syekh bin Baz ngisi pengajian. Syekh Albani ngisi pengajian. Di Masjid Nabawi. Syekh Albani, seabruk yang hadir. Syekh bin Baz, dikit. Apakah kemudian berkecil hati? Enggak. Ketika ada yang bertanya, Syekh, bagaimana? Bagaimana rasanya kasarnya? Antum pengajian tapi segini yang hadir tapi Syekh Al-Bani. Kata beliau, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi santai aja. Yang penting isi pengajian. Ada orang ingin belajar, ini sudah kenikmatan tersendiri. Oh, pian mau dengar ini kenikmatan, untuk ulun ini kenikmatan. Pian mau dengar, pian mau sebagian bahkan mencatat karena kita pakai kitab, mungkin pakai catatan tambahan. Kenikmatan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni keutamaan Allah berikan kepada sebagian tidak untuk yang lain, tapi santai. Tapi kalau tujuannya adalah banyak yang hadir, tujuannya adalah supaya Anda terkenal karena banyak yang hadir, nah ini bahaya. Karena nanti ketika yang hadir sedikit Anda sakit hati. Atau kemudian Anda menggunakan cara-cara tertentu supaya nanti yang hadir banyak. Dengan acara nangis-nangis kah, apakah? Ya, acara nangis-nangis. Bayangkanlah apabila ibumu nangis semua. Apaan? pengen nangis itu gampang. Bayangkan antum nih dapat arisan, keluar nama tapi di cancel. Oh, itu sedihnya luar biasa. Kada jadi ya salah nang tadi jemaah. Lanjut jemaah. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya seorang mukmin tidaklah dia menghendaki dengan amalnya lillahi ta'ala kecuali akan masuk kepadanya, tentunya dari iblis, akan memberikan talbisnya, yaitu riya yang khafi, riya yang tersembunyi. Fayulabbisul amr, akhirnya dia menyampaikan talbis, tipu dayanya kepada perkara amal ibadahnya itu. Fanajatuhu minhu sa'bah, selamat dari ini itu susah. Orang kalau sudah kena, susah lagi keluar. Makanya hati-hati sekali. Selama bisa disembunyikan, itu hukum asalnya, sembunyikan amal Anda. Lain ceritanya kalau Anda sudah perhitungan, ini kalau saya perlihatkan orang angkat termotivasi, boleh minta pertolongan kepada Allah. Karena tipis sekali, bahaya sekali. Orang tahu apa yang Anda kerjakan, pujian akan keluar sana sini. Hati ini lemah. Tidak bisa kemudian kita menghadapi pujian. Makanya kata Nabi Muhammad di antara cara beliau yakni mengajarkan kepada kita, kepada orang-orang yang memuji, kata beliau, "Uhthu fi wujuhil madihina turab." Lemparkan, sebarkan, lempar ke wajah para orang-orang yang memuji pasir, lempar pasir. Karena kita tahu bahwasanya kita tidak aman dari pujian. Tapi apakah boleh memuji? Boleh. Di hadapannya? Boleh. Kalau kita tahu orang ini aman dengan pujian. Kalau Anda tahu dia tidak aman, jangan puji. Masya Allah, antum nih ya. Tapi kalau Anda tahu dia aman, enggak ada masalah. Tapi kalau Anda tahu dia enggak aman, jangan. Rusak nanti niatnya. Rusak nanti amalnya. Biarkan saja dia dengan amal solehnya. Walaupun Anda tahu, yang lain enggak tahu, tapi Anda tahu dia beramal soleh. Enggak usah. Biarkan pahala dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita adhan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Kita lanjutkan di 10 menit jeda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kata beliau rahimahullah taala wa an yasarin qala qala li Yusuf ibnu Asbaut ta'allamu sihatal amali min suqmihi fa inni ta'allamtuhu fi 22 sana. Dari Yasar dia berkata, Yusuf bin Asbaut berkata kepadaku, ta'allamu sihatal amali min suqmihi, pelajarilah kesohian amal daripada amalan yang batil. Perintah beliau untuk kita juga nih, belajar amal yang seperti apa itu yang benar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa inni ta'allamtuhu fitnatainu wa ishrina sana, karena sesungguhnya aku mempelajarinya, mana amal yang baik, mana amal yang buruk, mana amal yang sahih, mana amal yang batil, mana yang sesuai sunnah, mana yang kemudian ini keluar dari sunnah. Karena sesungguhnya aku mempelajarinya selama 22 tahun. Nah ini pentingnya belajar. Jadi bukan cuma ikhlas, amalnya harus benar. Ini syarat diterimanya amal yang kedua ya. Jadi amal itu bukan cuma ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang ingin dihancurkan iblis. Tapi terkadang orang ikhlas, apalagi amal-amal tersembunyi, aman. Nah, yang kedua nih, sesuai atau tidak dengan tuntunan, benar atau tidak amalnya, nah ini biasanya lepas. Karena yang pertama sama iblis sudah lepas, orang ini ikhlas, lawang amalnya rahasia kok. Gak bisa diganggu nih orang nih. Nah, yang kedua nih, beramal tapi amalannya salah. Beramal tapi amalannya tidak sesuai tuntunan. Makanya ini yang sering kita gaungkan. Dan ini diantara makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Tabarak, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sudah kita bahas, artinya kematian itu makhluk. Kematian dan kehidupan, agar Allah menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Kata para ulama, di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, akhlasahu wa aswabahu. Siapa yang lebih ikhlas dan siapa yang lebih benar. Karena itulah makna, itulah syarat diterimanya amal. Ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai tuntunan. Benar dia sesuai tuntunan. Dalam 6 hal sering kita ulang juga ini. Pelajari sebab sebuah ibadah, sebab, jenis, jumlah, cara, waktu, tempat ibadah. Kayak yang akan kita hadapi misalnya beberapa hari ke depan, yaitu ibadah kurban, itu berkaitan dengan jenis, itu berkaitan dengan waktu. Benar enggak jenis binatangnya? Kedua, tepat enggak waktu penyembelihannya? Karena kalau salah, misalnya jenis binatangnya salah, ya percuma. Padahal bisa jadi salah binatangnya, padahal binatangnya itu lebih mahal. Kuda misalnya, kuda itu halal, tapi harganya sangat mahal. Coba tolong bantu saya googling, harga kuda. Harga kuda. Hah? Ya kuda Arab. Jangan kuda bepang, murah, tipis begini. Wah. Tipis. Apalagi kuda catur, murah. Kuda Arab. Kuda Arab itu ya, sampai ada peraturan, kalau misalnya ada yakni perlombaan pacuan kuda, kudanya itu harus dites. Kalau rasnya ada sedikit saja Arab, enggak boleh ikut. Karena kencang sekali katanya. Berapa aja? Hah? 25? Hah? Oh, kuda Indonesia 25. Yang Arab? Tuh, miliar. Saya taunya tuh miliaran. Jadi Anda nih dari Arab, Syekh, kirim kuda. Ente ngomong apa sih? Difase-fasein aja. Kata syekhnya, buat apa? Buat apa? Kewan abut ya, udah meninggal. Ini mau kurban. Sama jamaah masjid Imam Syafi'i. Kuda, 1,3 M untuk disembelih. Oh, lebih mahal dong. Limusin kalah. Limusin berapa? Kita berapa limusin? Limusin berapa? Vanitia mana nih vanitia nih? Limusin itu berapa harganya? 25? Oh, 35. Berapa kali lipat coba? Tapi kan jenisnya salah. Halal kuda itu. Lebih mahal dia. Tapi jenisnya salah. Dua, timing, waktu. Anda menyembelihnya di tanggal 10 saja, tapi menyembelihnya sebelum sholat Id, salah waktunya. Harus setelah sholat Id. Untuk orang-orang yang musafir, kita berbicara musafir zaman dahulu, dan mereka enggak sholat Id, maka mereka harus ngukur waktunya kurang lebih ketika matahari sudah naik. Standar orang-orang sudah nyembelih, baru mereka boleh sembelih. Penting. Jadi amal itu harus ikhlas dan juga sesuai tuntunan. Begitu juga berkaitan dengan sebab, kemudian jumlah, kemudian cara, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kenapa pian belajar fikih, karena akan mempelajari 6 hal itu agar amal kita ini sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Karena sudah lengkap. 6 hal itu Nabi Muhammad sampaikan. Terakhir, walikhafir riya'i satara as-salihuna a'malahum hadharan 'alayha. Faharujuha bididdiha. Fakana ibn Sirin yadhaku fin nahar wa yabki bil lail. Wa kana ibn Adham idza marida yura 'indahu ma ya'kuluhu al-asihha. Kita tutup dengan poin ini. Dan karena takutnya riya, orang-orang saleh mereka menutupi amal mereka karena takut kemudian kelihatan orang, takut ketahuan orang. Dan mereka memperlihatkan dengan yang sebaliknya. Maka adalah Ibnu Sirin di antara tabi'in, murid terbaik sahabat yang mulia Anas bin Malik, dan adalah Ibnu Sirin, dia tertawa di siang hari tapi menangis di malam hari. Maksudnya di siang hari itu standar biasa ceria. Tentunya bukan tertawa yang berlebihan ya, artinya biasalah, santai. Makanya jamaah, berbaik sangkalah selalu kepada saudara kita. Mungkin dia tampilannya biasa. Dalam artian salat berjamaah kita sama-sama di sini. Habis itu kemudian salat qobliyah ba'diyah sama-sama di sini. Seperti enggak ada keutamaan, lawang semuanya melakukan kok. Di balik itu kita enggak tahu. Padahal puluhan tahun dia selama ini, puluhan tahun, bahkan mungkin sejak dia balik, dia selalu salat malam. Kita jarang-jarang. Dia orang rada susah selama ini, dengan kesusahannya, dia tetap bisa sedekah. Kita, wah, berat mengeluarkan sedekah. Berbaik sangka selalu kepada kaum muslimin, teman-teman kita. Walaupun mungkin tampilannya biasa, tapi bisa jadi di balik itu, cengeng sekali orangnya kalau malam. Berkhulwat dia dengan Allah. Tahajud dia, nangis dia, meneteskan air mata dia, karena semua kita pendosa. Tapi tidak semua kita tentunya bisa meneteskan air mata karena dosa masa lalu. Tapi dia ini cengeng. Ingat sedikit, nangis, nangis. Kata Nabi Muhammad, "Ainani la tamassuhum an-nar." Ada dua pasang mata yang tidak disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat min khasyatillah. Salah satunya adalah satu pasang mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, mustahil orang yang menangis karena takut akan azab Allah, mustahil masuk neraka. Sama seperti mustahilnya air yang keluar dari ketel kembali lagi. Karena dia dari atas ke bawah. Enggak mungkin naik lagi balik. Seperti itu mustahilnya orang masuk neraka kalau dia takut akan azab Allah. Tapi ada orang dengan gampangnya mengatakan neraka, neraka gue. Masya Allah. Dia kira, ya orang tidak pernah membahas agama bisa jadi. Bisa jadi kalau misalnya sampai kepadanya ilmu, takut dia. Oh, permisalan dari Nabi Muhammad serem-serem. Tapi janji dari Allah dan Nabi Muhammad tentang surga, indah-indah, seimbang kok. Jadi berbaik sangkalah selalu kepada teman-teman kita kaum muslimin yang mungkin tampilannya biasa. Dia hanya ingin menyembunyikan amalnya. Seperti Ibnu Sirin. Disebutkan juga dan adalah Adham. Disebutkan Ibnu Adham. Seorang tabi'in juga. Mudah-mudahan saya tidak salah. Jika dia sakit, maka terlihat di sisinya makanan-makanan yang biasa ada pada orang sehat. Dia sedang sakit. Cuman dia tidak ingin memperlihatkan dia sedang sakit. Enggak ngeluh. Disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di antara yang tidak pernah mengeluh. Setelah sebelumnya pernah mengeluh satu kali. Tidak pernah mengatakan, aduh, enggak. Jamaskan rahimahumullah. Dulu ingin cerita sedikit nih ya. Tentang imbas buruk ketika Anda, ini berkaitan dengan kopat-kopit nih. Kopat-kopit. Itu gaban-gaban. Imbas buruk ketika Anda asal share informasi yang tidak benar. Karena ada orang yang hatinya lemah. Dan kemudian membuat dia sangat takut. Makanya kayak hari ini tadi ini, Urun juga ikut share hari ini tadi ini, postingan Ustaz Al-Fadil Firanda. Bagus. Artinya, yang harus kita lakukan itu dua hal. Hubungan kita kepada Allah, kita berdekat, banyak taubat, istighfar, minta ampun. Karena enggak mungkin kecuali ini karena dosa-dosa kita. Satu. Dua, ikhtiar kita dengan protokol. Karena ada orang yang anti, akhirnya kemudian sebarkan berita-berita, bikin orang lain takut. Nangis-nangis tuh ibu nelpon saya, karena saking takutnya dia. Dia kena, dia sembuh, anaknya sembuh, suaminya kena. Tapi gak berani berobat. Kenapa? Karena ada sebagian orangnya. Ini cuma satu dari begitu banyak mungkin orang yang sama. Apa Anda akan tanggung kemudian ketika suaminya meninggal? Bagaimana Anda menafkahi perempuan itu, anaknya? Ini cuma satu. Sudahlah, kalau misalnya Anda tidak percaya, gak ada masalah. Cuman kalau misalnya Anda nanti kena, dan kemudian darinya Anda meninggal, kabar-kabari. Biar kita salatin. Subhanallah. Mungkin imun Anda kuat, orang lain belum tentu. Ini cara kita mencari sebab keselamatan. Itulah seorang muslim. Orang yang mengatasnamakan agama, yang anti tapi mengatasnamakan agama. Anda bertentangan dengan agama. Islam menjaga jiwa. Islam menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga apalagi itu. Ada 5 atau 6 itu. Ya. Kita juga kemudian dilarang untuk membahayakan diri sendiri, apalagi orang lain. Anda mau pakai hadis yang mana? Inilah cara kita mencari sebab keselamatan dan menghindar dari sebab keburukan. Di antaranya, ceramahnya jangan lama-lama. Nanti pian lama-lama kemudian ngumpul. Ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang, yakni Anda bisa hancurkan hidup orang. Hati-hati sekali dengan jari jemari Anda nih. Anda kira nggak dihitung? Semuanya tercatat. Jangankan malaikat yang mencatat amal kita. Facebook bisa catat amal kita. Iya kan? Hari ini 6 tahun yang lalu Anda ngapain? Keluar. Memori 6 tahun yang lalu. Memori. Daun pisang. Apa itu? Lagu itu kayaknya. Budangdut itu. Ada, itulah yang ada di benak bulunya. 7 tahun yang lalu tanggal yang sama. Anda melaksanakan akad nikah. Sayangnya ketika diingatkan Anda sudah cerai. Facebook dasar ya Facebook Mark Zuckerberg ya, laknatnya. Dia laknat Mark Zuckerberg ya. Bisa nyatet. Sesuatu yang digital bisa nyatet amal kita, apalagi malaikat itu. Semuanya disebutkan penyesalan orang-orang kafir, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab buku catatan amal ini. Apa? Kitab buku catatan amal apa ini? Tidak ada yang besar, yang kecil, semuanya tercatat. Postinglah yang bagus. Postinglah yang bermanfaat. Sharelah yang bagus, sharelah yang bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut sedikit lagi. Dan adalah Ibnu Adham kalau dia sakit, terlihat di sisinya apa yang biasa terlihat di sisi orang-orang yang sehat. Dia tidak ingin perlihatkan dia sedang sakit. Karena kita tahu tentunya orang sakit semua makanan enggak enak. Dan kita tahu orang kalau sudah sehat, ya nyaman dia makan begitu banyak makanan dan minuman. Nah kayak gitu, dia ingin simpan bagaimana, yakni agar orang tidak kemudian melihat dia sedang sakit. Agar dia kemudian bisa bersabar dengan sakitnya, ya. Bukan dikasihani. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang pertama tadi, dia ceria, senang, tertawa padahal malamnya cengeng. Menangisi dosa-dosa. Jadi berbaik sangkalah selalu kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin tampilannya sederhana. Tampilannya enggak ada deh wajah-wajah orang ahli ibadah deh. Tapi bisa jadi di balik itu dia punya amal yang kita bahkan mungkin tidak pernah bisa melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Hukum asal, sembunyikan amal kita. Dan kalau misalnya kita sudah perhitungkan dengan memohon pertolongan kepada Allah, kalau ini saya perlihatkan orang akan termotivasi, silahkan. Tapi ingat, minta pertolongan kepada Allah karena sangat tipis sekali. Jangan sampai amal kita begitu banyak hilang sirna karena kita riya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Satu pertanyaan. Ini jam kecepatan nih, kecepatan 5 menit. Satu pertanyaan sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang belum dapat buku siapa Bapak? Bapak-bapak? Banyak ya? Coba-coba angkat tangan. Waduh, banyak ya. Nanti antum yang belum dapat daftar ke Akh Supian. Karena memang bukunya lagi kosong, tapi sudah dipesan. Yang belum dapat ke Akh Supian ya, daftarkan dirinya. Sama juga akhwat ke bininya Akh Supian. Insya Allah kita akan bagikan. Beberapa waktu lalu, ana pernah ditanyai kawan kampus ana mengenai hukum rokok dan ana jawab sesuai yang ana pelajari yaitu haram. Setelah itu, kawan ana sanggah dengan para ulama dan wali Allah yang mereka pahami rokok itu buat menutupi amalan-amalan solehnya dengan asapnya. Ini keblinger nih. Kayaknya insya Allah ada di sini kayaknya. Karena inti kitab ini adalah bantahan untuk orang-orang sufi. Tapi belum sampai. Kayaknya di bab 10 apa 11 ya? Coba bantu pemirsa. Bab 10. Habis ini kita bahas sufi. Inti kitab ini adalah bantahan untuk tasawuf atau sufi. Ya, kayak gini. Menghalalkan segala cara demi kemudian dia tetap bisa ngerokok. Jamaah sekalian, kalau kembali kepada hadis yang tadi misalnya, bahwasanya kita Islam itu menjaga jiwa, belum lagi kemudian yakni bahayanya rokok itu. Tapi susah memang dikasih tahu. Tapi ketika Anda sudah menyampaikan, tugas Anda selesai. Tugas Anda selesai. Sisanya doakan saja agar hatinya lapang, lunak untuk menerima nasihat Anda. Hingga kemudian dia bisa meninggalkan. Kalau Anda berdebat, mereka punya 1001 dalil. Ya, 1001 dalil mereka punya untuk melegalkan yang mereka sedang sukai. Masuk Islamnya masih dengan rasa. Masuk Islamnya masih dengan hawa nafsu. Ketika ini terlarang tapi mereka suka, akan cari cara supaya tetap boleh. Banyak di kalangan kaum muslimin, tapi tugas kita cuma ngasih tahu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dari banyak sisi bisa kemudian itu dibahas, apalagi dari sisi agama. Tentunya firman langsung, sabda langsung yang enggak ada. Tapi kiasan yang disebutkan oleh para ulama akan buruknya, akan madharatnya yakni perkara ini. Terakhir pun juga pernah dapat pertanyaan tentang hukum apa itu yang sekarang tuh vape. Anda mabuk. Kenapa? Itu kan buat nyamuk. Bukan ya. Sorry. Itu buat nyamuk ya. Ini yang apa? Rokok elektrik. Jadi bukan cuma sepeda motor elektrik, rokok elektrik. Nanti lama-lama bini kita elektrik. Akhwat habis gitu ya. Ada enggak ini yang metik? Itu disebutkan. Ulun baca bahkan ulun baca di konsultasisyariah.com. Kandungannya bahkan lebih berbahaya kimianya. Bismillah. Bismillah, tinggalkan. Belum lagi kemudian akan berpengaruh kepada Anda atau semua kita yang laki-laki, berpengaruh sekali kepada yakni reproduksi. Ya, tidak sedikit orang padahal istrinya sehat, dia juga basicnya enggak mandul tapi belum dapat anak. Kenapa? Di antara penyebabnya adalah rokok. Ya. Kenapa gerang? Lu enggak ada anak bisi anak. Anak. Dengannya kemudian bisa jadi dosa kita diampuni. Ustaz, saya enggak bisa punya anak. Tapi Anda kan anak. Maka jadilah anak yang saleh untuk orang tua Anda. Saya sedang berbicara kepada semua kita yang alhamdulillah punya anak. Ketika kita meninggal, mereka jadi anak yang saleh, kita didoakan sama dia. Kenapa kita kemudian, dan di antara tujuan menikah untuk punya keturunan, anak. Didik dia dengan baik. Meninggal kita, mereka jejak kebaikan kita. Asal didikannya baik. Meninggal kita tetap dapat pahala ngalir terus. Lawang mereka kurban untuk kita, sedekah untuk kita, hajian untuk kita, umroh untuk anak tuh. Anak yang soleh yang bisa begitu. Kalau enggak, ya enggak. Tapi sebutkan ya, walaupun seorang anak itu dia tidak meniatkan untuk orang tuanya, amal baik dia itu hasil didikan orang tua. Sedikit banyak mesti orang tuanya dapat pahala. Kenapa? Dia didikan orang tua. Dia ini hasil dari orang tuanya. Semua kita insya Allah sama. Bahwasanya porsi pendidikan orang tua luar biasa kuat dulu ketika kita kecil. Apalagi yang seumuran dengan ulun. Oh, yang namanya belajar membaca Al-Quran, oh, dihambat tuh bang. Ya, mau baca Al-Quran dihalangi, karena dihambat. Enggak, dipukul. Dipukul. Salah tuh dipukul. Bukan cuma dikibit, dipukul. Babang-abang menangis, baca Quran nangis. Mungkin kesini-kesini, wah itu bisa kita polisikan mama itu ya. Iya. Dulu ulun ingat sekali ketika, nah jadi kelawasan. Di pesantren dulu, wah ulun karena nakal, ulun ditempelin sama direktur pesantren. Bukan sebuah kebanggaan tentunya, tapi saya itu difitnah. Saya ingin bela diri, saya itu difitnah. Jadi suatu saat, saya cerita dikit ya, dikit aja, ya sampai jam 9 lah. Dikit aja. Cerita kenapa saya ditempeleng. Tapi zaman itu, kalau saya zaman sekarang, saya laporkan tuh Pak Direktur, udah masuk penjara itu. Apa nih? Kekerasan? Bukan rumah tangga. Kekerasan lah. Jadi dulu ada nama majalah inisialnya Tempo. Majalah inisialnya Tempo. Jadi di bagian tengahnya, ini saya ceritakan nih semua yang sekelas sama saya nih, ceritakan di pengajian. Bagian tengahnya ada bahasan intermezzonya, tapi tentang seorang artis perempuan Hollywood. Tentunya pakaiannya waduh, luar biasa. Dia beli di pasar tuh. Kita cuma lihat sekilas, selesai. Woi, buang woi. Karena kita tahu nih kalau ketahuan kita satu kamar selesai itu. Tahu-tahu iya. Berlalu waktu, setengah tahun kemudian ada penggerebekan. Semua kamar digeledah dadakan. Sidang. Wah, langsung ketemu ada metamfetamin. Bukan. Yang ketawa paham, sabu. Enggak, itu zaman dulu. Dulu namanya heroin ya. Ada yang bawa misalnya ada apalah yang ilegal gitu, mesti dibotak. Nah ini, majalah, ketemu. Enggak dibuang sama dia. Waduh. Dia dipanggil ke kantor. Udah gitu diinterogasi. Siapa yang lihat ini? Dia cuma sebut nama dua. Nama saya sama teman saya namanya Sulaiman Bajri. Padahal sak kamar lihat. Jadi habis subuh dipanggil, Rul, dipanggil, apa ada telepon? Enggak, dipanggil ke kantor katanya. Wah, itu langsung deg-degan. Iya, jantung saya mau copot. Karena kalau ada panggilan, itu ada yang nelpon, girang kita. Kenapa? Zaman telepon. Oh, teman saya dulu zaman telepon, tiap hari dia dapat telepon. Kakaknya menceritakan telenovela. Dulu ada temen-temen kayak gitu adik kelas. Tiap habis sholat, tiap habis makan, cerita lagi ya. Tiap habis siang itu mesti dapat telepon. Dapat telepon itu mesti sejam. Jadi telenovela sejam, ceritanya juga sejam tuh. Tiap hari. Itu kita cepat. Tapi kalau dipanggil kantor, waduh, salah apa ya? Itu langsung keringetan. keringat dingin. Ulun kumpulin, ulun minum. Kan dingin ya. Keringat. Anak, ulun sama teman Sule, kita salah apa ya? Kayaknya kita baik-baik aja nih. Waduh, kenapa ya? Dipanggilnya itu sama direktur lagi. Ustaz Yusuf, Usman, Mbak Isa. Ustaz Yusuf. Sampai ke sana, kursi yang tersisa itu adalah yang paling dekat dengan beliau duduk. Ulun duduk, artinya sini beliau, ulun di sini paling dekat. Sulaiman di samping. Yang ngelaporin ulun, nomor tiga. Jadi kamu juga lihat, gini tak, pah! Wah langsung, saya belum menerangkan. Jadi saya pernah ditempeleng, sangat keras. Tapi tidak mengapa, saya memang nakal Pak Ustadz. Semuanya ulun kan, tapi ulun itu ditempeleng, beliau masih dalam kondisi duduk. Pah! Tapi yang lain, beliau dalam keadaan berdiri. Wah! Jadi ayunannya, wah lebih serem. Wah! Iya. Tak taunya saya bela diri dong. Ini yang lihat satu kamar. Satu kamar? Wow, langsung. Itu tuh pagi habis subuh. Tau-taunya habis asar semua. Semua anak kelas 3 mutawasitoh maju, maju. Beliau bawa rotan. Sore kena lagi saya. Aduh. Maka sidin mencatuknya tumes ngejak. Pincang kita. Pincang. Subhanallah, satu kelas. Satu orang yang enggak lihat. Di antara semua satu kelas, satu orang enggak lihat. Ustaz Muhammad Wasito. Dari kecil memang beliau sudah terjaga matanya. Dia doang yang enggak. Kalau kita ya seperti itulah, nakal. Jadi seolah itu pincang bertahan kita. Tapi ya itulah. Kalau zaman sekarang itu terjadi, masuk penjara. Tapi itulah didikan dulu ya. Main tempeleng, main pukul. Sekarang, waduh, lembek. Ya, pusat-pusat teman-teman bercerita itu. Awal-awal mereka pernah nempeleng misalnya, dipolisikan sama orang tua santrinya. Waduh, repot. Tapi hasilnya jadi lembek. Ya, walaupun ulun juga lembek juga sih. Yeah. Jadi begitu ya, kembali kepada rokok, maka tugas kita hanya mengingatkan sisi agama, sisi kesehatan, dia menerima alhamdulillah tidak, doakan. Semoga dia bisa meninggalkannya. Karena itu buruk untuk diri dan juga bahkan untuk orang lain yang pasif. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Aduh, ada lagi nih satu nih. Tapi entarlah besok aja, saya pending besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sembunyikan amal selama itu bisa disembunyikan. Jika memang Anda mengetahui ini bisa memotivasi orang, silakan perlihatkan dan minta bantuan kepada Allah agar kita selamat dari penyakit riya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.